Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini Kamis 3 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Dekan Fakultas Hewan sebut dokter hewan tidak ada yang menganggur. Anak pang terjaring razia. Jaksa periksa konsultan pengawas sebagai tersangka kasus korupsi jembatan pange. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah, Dr. Hewan Muhammad Hambal mengungkapkan bahwa permintaan akan lulusan dokter hewan saat ini sangat tinggi. Maka tidak heran hampir semua lulusan FKH Unsyiah langsung bisa bekerja begitu lulus dan dilantik sebagai dokter hewan. Dari Banda Aceh, Yose Rizal melaporkan. Sebagai gambaran, ia sebutkan tenaga dokter hewan yang dibutuhkan di Indonesia saat ini mencapai 60 ribu orang. Sementara yang tersedia hanya sekitar 16 ribu orang dari seluruh universitas yang ada dengan rata-rata per tahun menghasilkan 700 dokter hewan. Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah per tahun maksimal hanya bisa memproduksi 115 hingga 120 dokter hewan atau sekitar 15% dari produksi nasional. Itu sebabnya banyak lembaga pemerintah dan perusahaan industri bidang peternakan yang meminta tenaga dokter hewan langsung kepada pihak fakultas. Sederalun, sejumlah anak pang terjaring razia yang dilakukan secara bersama yang dilakukan oleh Satpol PP, WH, Polisi, TNI, dan unsur Dinas Sosial Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Selain anak pang juga ikut dirazia pengemis dan gelandangan yang selama ini berkeliaran di Banda Aceh. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Banda Aceh seperti Penayung dan tepi Kali Krung Aceh. Saat petugas datang sekitar pukul 10 WIB, sejumlah anak pang masih tertidur di belakang pertokoan kawasan Penayung. Sehingga langsung diamankan oleh petugas, bahkan beberapa orang di antaranya sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali. Selanjutnya, para anak pang, gelandangan, pengemis, dan terlantar itu diserahkan ke rumah singgah Banda Aceh di Lanjabat. Kasiop Satpol PP dan WH Banda Aceh Hardi Karmi mengatakan selama ini gelandangan dan pengemis beraktivitas ke sejumlah tempat usaha dan rumah makan. Sederalun, penyidik Kejari Aceh Utara kemarin memeriksa Jauhari, konsultan pengawas proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di Desa Raya Pange sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi itu pada 8 April 2016. Dari Lusmawe, Jafarudin melaporkan. Kasipidana khusus Muhammad Rizza mengatakan pihaknya menyediakan pengacara untuk tersangka karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, tersangka yang diancam pidana penjara di atas 5 tahun wajib didampingi penasihat hukumnya saat menjalani proses hukum. Menurutnya, penyidik mencecar tersangka dengan 37 pertanyaan terkait pembangunan dan pengawasan tersangka dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Namun jaksa enggan menyebutkan materi dari pemeriksaan tersebut. Untuk itu, dalam waktu dekat, penyidikan segera merampungkan dan menjilid berkas kasus tersebut, sehingga ditargetkan pada Desember mendatang berkas kasus itu sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Sederalun, aktivitas penerbangan pesawat udara Wings Air dari Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara menuju ke Bandara Cutnya Adin, Nagan Raya, hari ini dilaporkan kembali mengalami gangguan penundaan. Dari Melabuh, Dedi Iskandar melaporkan. Penundaan penerbangan dari Medan ke Nagan Raya maupun sebaliknya disebabkan kondisi cuaca buruk sehingga belum bisa dilakukan penerbangan. Karena faktor cuaca, namun kini belum jelas lagi kapan akan terbang dari Medan ke Nagan Raya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara-saudara, masyarakat 5 desa di Kecamatan Woyla Aceh Barat dilaporkan sudah hampir setahun terakhir menggunakan rakit darurat sebagai akses transportasi yang disediakan Pemkab setempat. Pasalnya, sebuah jembatan gantung Cat Punti Kecamatan Woyla Timur putus dihantam banjir besar akhir tahun 2015 silam hingga kini belum dibangun jembatan pengganti. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. 5 desa yang warganya menggunakan jembatan tersebut adalah Desa Jawi, Alu Sunda, Pasibirah, Panton, dan Temarum. Selain rakit disediakan Pemkab, warga setempat menyeberang sungai dengan jarak 150 meter lebih itu menggunakan perahu. Sekretaris Desa Jawi Abdul Manaf mengatakan masyarakat pernah mendengar akan dibangun kembali namun hingga kini belum ada kejelasan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat, T. Shahluna Polim, menyatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Teknis dan BPBA serta pusat mempertanyakan kembali terhadap pernah diusulkan pembangunan kembali jembatan yang putus tersebut di Cot Punti. Ia mengaku dampak jembatan itu putus penduduk terisolir terutama anak-anak yang pergi ke sekolah. Syedaralun, petinggi Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab datang ke kantor Badan Reserse Kriminal Polri hari ini. Diperiksa sebagai saksi ahli pada kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ke Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Rizik membawa banyak buku dan kitab. CNN Indonesia melansir, Rizik berharap kepolisian bisa mempercepat penyelidikan kasus tersebut. Ia berkata, polisi sepatutnya segera menggelar perkara bersama kejaksaan agar kasus dapat bergulir ke tahap berikutnya. Terpisah, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Aridono Sukmanto mengatakan Rizik membawa banyak buku dan kitab saat diperiksa. Ari menuturkan saat ini anak buahnya masih mempertimbangkan ada tidaknya unsur pidana pada perbuatan Ahok. Bareskrim sejauh ini telah memeriksa 22 saksi termasuk 7 saksi ahli. Syedaralun, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil agar tidak mengambil cuti besok. Antaranews.com melansir. Menurutnya, larangan cuti tersebut dikhususkan bagi jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya wali kota, camat, dan lurah. Lebih lanjut, dia pun menegaskan tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti tidak masuk kerja besok. Terkait larangan cuti tersebut, dia telah memberikan instruksi kepada Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta untuk memonitor absensi PNS sehingga dapat diketahui apabila ada PNS yang tidak masuk kerja. Dia memastikan seluruh pelayanan publik akan tetap berjalan normal pada Jumat besok. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Kamis 3 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.